لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كلة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من شدة عذابها أيها الناس إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan-kenikmatannya. Bahkan segala bentuk kenikmatan yang zahir maupun yang batin, semuanya adalah datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fama bikum min ni'matin faminallah." Tiada suatu kenikmatan yang kalian rasakan kecuali itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah mensyukuri dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Hal yang demikian sebagaimana diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang hakikat seorang bersyukur. Kata beliau, al-qiyamu bita'atihi, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Wa taqarrabu ilaihi, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amalan-amalan dan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara bentuk bersyukur adalah alla yasta'malaha fima yakrahu. Syukur bentuknya adalah tidak menggunakan kenikmatan yang Allah berikan dalam perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kemaksiatan dan yang lainnya. Inilah yang namanya asyukru. Melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi al-ma'asi, amalan-amalan kemaksiatan. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan pada sebuah kitab yang berjudul Al-Usulus Sittah. Enam prinsip terpenting di dalam Islam ini yang diambil dari Al-Kitab was-Sunnah oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi Rahimahullah. Sehingga apa yang beliau sebutkan prinsip demi prinsip itu akan didatangkan dalilnya minal kitabi was sunnah. Pondasi ini merupakan prinsip yang sangat penting di dalam Islam yang harus dipelajari, dan setelah itu wal amalu bihin, diamalkan prinsip-prinsip tersebut. Karena kalau salah satu prinsip tersebut hilang, maka dia menjadi bisa menjadi kafir, keluar dari Islam, atau dia menjadi seorang yang keluar dari garis ahli sunnah wal jamaah. Kita masuk kepada prinsip yang pertama. Kata beliau Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi Rahimahullah, al-aslul awal, prinsip yang pertama, ikhlasu dini lillahi ta'ala wahdahu la syarika lahu. Prinsip yang pertama adalah mengikhlaskan segala bentuk ibadah atau agama ini hanya untuk Allah semata. La syarika lahu, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam menjalankan ibadah. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Inilah prinsip yang pertama yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya mengikhlaskan ad-din, agama, atau amalan-amalan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi asyirkiyat. Maka keikhlasan di dalam menjalankan ibadah ini merupakan inti dakwah para rasul dan para nabi alaihimussalatu wassalam. Inti dakwah mereka adalah yad'un nasa ila tauhid, mengajak manusia untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah, wa yunziru 'anisyirki, dan mengingatkan manusia dari perbuatan-perbuatan kesyirikan, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuh nas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dijelaskan di sini oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, kata beliau asy-syarhu al-aslul awwalu min hadhil usulis sittah. Asy-syarhu, penjelasan. Prinsip yang pertama dari enam prinsip tersebut. Prinsip yang pertama dari enam prinsip tersebut. Apa itu? Kata beliau, ikhlasu dini lillahi wahdahu la syarika lahu. Yaitu mengikhlaskan ad-din. Yang dimaksud agama adalah seluruh bentuk ketaatan, ketaatan kepada Allah. Ini masuk dalam sebutan ad-din, agama. Mengikhlaskan seluruh bentuk amalan ketaatan hanya untuk Allah semata. La syarikala, yang tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, hadza aslul usuli wa qa'idatuddin. Ini merupakan prinsip yang sangat penting dan merupakan pondasi terpenting di dalam Islam ini. Perhatikan, pondasi terpenting dalam Islam ini, prinsip yang sangat penting adalah ikhlasuddin. Mengikhlaskan seluruh bentuk din, ibadah, agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa hadha huwal mu'tariku bainal anbiya'i wa bainal umami. Inilah yang menjadikan peperangan antara para nabi dan umat-umatnya. yaitu tatkala mereka diajak kepada kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas, tatkala mereka diajak untuk mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, mereka mulai tersinggung dengan dakwahnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini yang menjadi permusuhan antara mereka para nabi dan umatnya. Kaitannya adalah dengan at-tauhid, dengan prinsip keikhlasan. Barakallahu fikum. Fal anbiya'u yuriduna an yusahhihu hadzal asla alladhi khalaqa Allahul khalqa min ajlihi wa rabata sa'adatahum bih. Yang mana para nabi alaihi wassalatu wassalam, para nabi secara menyeluruh dari yang pertama sampai yang terakhir, mereka menginginkan an yusahhahu hadzal asla, untuk senantiasa memperbaiki prinsip ini, yaitu prinsip keikhlasan di dalam beribadah yang dirusak oleh orang-orang musyrikin. Ini para nabi alaihi wassalatu wassalam. Inti dakwah mereka adalah memperbaiki prinsip tersebut, yaitu at-tauhid, yaitu keikhlasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budallaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kata Allah, telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Bagaimana tugas mereka? An ya'budallah, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi at-taghut, perbuatan kesyirikan. Alladzi khalaqallahul khalqa min ajli. Perhatikan kata Syekh, yang mana Allah menciptakan makhluk-makhluknya, baik itu jinnya, manusianya, supaya mereka beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Sebagaimana yang demikian telah Allah sebutkan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Ayat yang sering kita dengar, tapi kandungannya sangat-sangatlah dalam. Allah menyatakan, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah hanya kepada-Ku. Inilah tujuan Allah menciptakan al-jin wal insu, supaya mereka mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa rabata sa'adatahum bihi, dan Allah mengkaitkan kebahagiaan mereka bihi dengan tauhid. Karena inilah kebahagiaan yang hakiki. Tatkala seorang menjadi ahlu tauhid, menjadi hambanya Allah dan terlepas dari budaknya syayatin, syaitan-syaitan. Sehingga orang-orang yang menyekutukan Allah, ahlu syirki, pada hakikatnya adalah mereka menjadi budak-budaknya syaitan, menjadi budak-budaknya jin, dan seterusnya. Kemudian Syekh kembali menegaskan tentang betapa pentingnya kedudukan at-tauhid dan menjauhi kesyirikan. Beliau mengingatkan kepada kita, falaisal muhimmu anal insana yasumu wa yusalli wa yukthiru minal ibadat. Al muhimu al ikhlas. Sehingga kata beliau, bukan yang terpenting bagi manusia, falaisal muhim, bukanlah yang terpenting, anal insana yasumu wa yusalli, bukan yang terpenting manusia itu memperbanyak puasa, memperbanyak sholat, wa yukthiru minal ibadat, dan memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya. Bukan itu yang terpenting bagi manusia yang harus diperhatikan. Al-muhim, maka yang terpenting adalah al-ikhlas. Yang terpenting itu adalah keikhlasan. membersihkan diri dari berbagai macam bentuk kotoran-kotoran kesyirikan. Ini yang terpenting. Seorang menjauhi peribadatan-peribadatan selain Allah, menjauhi tatayur, menganggap sial dengan bulan, dengan burung, dengan suara. Ini termasuk perbuatan al-isyraku billah. Barakallahu fikum. Maka kata beliau kembali disebutkan, faqalilun ma'al ikhlasi khairun min kathirin ma'adamil ikhlas. Maka amalan yang qalil, amalan yang sedikit tapi dibarengi dengan keikhlasan, mengharap ridhanya Allah, bersih dari kesyirikan, ini khairun, lebih baik. Khairun itu lebih baik dibandingkan min kathirin, seorang yang dia banyak beramal ma'adamil ikhlas tapi tidak dibarengi dengan keikhlasan. Ini merupakan kaidah yang sangat penting, keikhlasan di dalam suatu ibadah dan amalan. Beliau akan memberikan contoh di sini. Falau anal insana yusallil laila wan nahar wa yatasaddaqu bil amwali wa ya'malul a'mala lakin biduni ikhlasin fala fa'idata fi amalihi di annahu la budda minal ikhlas. Maka seandainya kata Syekh, walau anal insan, kalau seandainya di sana ada manusia yang dia banyak melakukan sholat di siang malam hari, wan nahar di siang harinya juga, dia memperbanyak sholatnya al-lail wan nahar, di malam hari maupun di siang hari banyak mengerjakan ibadah sholat, wa yatasaddaqa bil amwal, bahkan dia banyak bersedekah dengan harta-hartanya, wa ya'malu bil a'mal, dan dia banyak melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita lihat sederet amalan-amalan kebaikan. Lakin biduni ikhlasin, akan tetapi tanpa dibarengi keikhlasan. Artinya orang tersebut masih musyrik, masih berbuat syirik, atau dia riya. Maka amalan yang banyak tersebut, salatnya, sedekahnya dan amalan yang lainnya, la fa'idata fi amalihi, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya sedikit pun pada amalan tersebut. Iya, enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya. Kenapa demikian? Kata beliau, li annahu la budda minal ikhlas, dikarenakan amalan itu harus dibarengi dengan keikhlasan. Sehingga orang yang beramal dia harus benar-benar bersih dari amalan kesyirikan, tidak lagi menyekutukan Allah, dan juga barakallahu fikum, juga bersih dari syirkul asghar, syirik asghar seperti riya, sum'ah dan seterusnya. Sekarang Syekh akan menyebutkan tentang arti al-ikhlas. Apa yang disebut dengan pengertian ikhlas? Kata beliau rahimahullah, wal ikhlasu ma'nahu, adapun ikhlas artinya adalah tarku syirki wa ifradullahi jalla wa ala bil ibadah. Ikhlas artinya adalah tarku syirki, meninggalkan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan kesyirikan. Ini yang namanya ikhlas. Wa ifradullah, dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Wa ifradullahi bil ibadah. Inilah yang disebut dengan al-ikhlas. Harus orang tersebut bersih, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Yang namanya bentuk kesyirikan sangatlah banyak, telah disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab At-Tauhid tentang bentuk-bentuk kesyirikan. Bahkan masuk di antara bentuk kesyirikan adalah at-tatayur, menganggap sial apes dengan burung, dengan bulan, dengan yang didengar atau yang dilihat. Betapa banyak orang memiliki keyakinan demikian. Tidak berani menikahkan anaknya di bulan Syura. Alasannya apa? Bulan sial. Tidak berani pergi pada hari Sabtu Pahing. Alasannya apa? Kenapa enggak safar pergi pada Sabtu Pahing? Sabtu Pahing orang apesnya Banyumas. Ya, atau hari apesnya orang Banyumas. Ya. Ini namanya tatoyur. Dan dijelaskan oleh para ulama, yang seperti ini merupakan minas syirkiyat, termasuk perbuatan-perbuatan kesyirikan. Barakallahu fikum. Maka yang namanya ikhlas, kata Syekh, tarkus syirki, meninggalkan kesyirikan dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ahadun yastahikul ibadah mahma balagha minal kamali minal fadli ilallah. Maka tidak ada seorang pun yang berhak, wala ahadun, itu artinya tidak ada seorang pun yang berhak al ibadah untuk diibadai. Ya, tidak ada yang berhak seorang pun untuk diibadai mahma balagha minal kamal, walaupun dia memiliki kesempurnaan yang luar biasa, memiliki keutamaan yang sangat banyak, maka orang tersebut tidak boleh, tidak berhak untuk diibadai illallah, kecuali Allah. Sehingga mau setinggi apapun kedudukannya, maka tidak boleh untuk diibadai. Walaupun dia malaikat, para nabi, para wali, orang-orang saleh, atau yang sekarang ada istilah habaib, para habib-habib, ya, tidak boleh untuk diibadai, ya, walaupun memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Sehingga kata beliau, la malaikatul muqarrabun walal anbiya'u warrusul walal awliya'u wassalihun. Maka tidak ada yang boleh diibadai kecuali Allah. Tidak pula para malaikat, enggak boleh beribadah kepada malaikat. Tidak pula kepada para nabi, enggak boleh kita bertawasul, beristighatsah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para rasul. Wal auliya, atau beribadah kepada para wali dengan menjadikan mereka wasait, perantara di dalam beribadah kepada Allah. Iya. Begitu juga as-salihun, orang-orang saleh. Ya. Barakallahu fikum. Hadza huwal aslu. Inilah prinsip yang sangat penting. Memberikan peribadatan hanya kepada Allah. Sehingga tatkala seorang belum bersih dari kesyirikan, dia masih menyekutukan Allah, datang ke tempat-tempat angker, mengadakan sedekah laut, tunduk kepada jin yang penghuni laut dan seterusnya. Orang yang masih menyekutukan Allah, la faidatalah, ibadah yang dia lakukan siang dan malam harinya tidak bermanfaat, tidak mendatangkan faidah sedikit pun. Barakallahu fikum. Wa la yatahaqqaqu hadzal aslu illa bitarki syirki. Maka tidak akan terwujud prinsip ini, prinsip ikhlas di dalam beribadah, illa kecuali bitarki syirki, dengan menjauhi amalan-amalan kesyirikan. Jadi prinsip ini, prinsip keikhlasan, tidak akan terwujud kecuali dengan apa? Meninggalkan asyirku, amalan kesyirikan. Amma man yakhlutu bainal ibadati lillahi wa bainas syirki bighairihi fahadha amaluhu habitun. Adapun orang yang masih mencampur adukan antara beribadah kepada Allah dan perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah dengan yang lainnya, fahadha, maka yang seperti ini amaluhu habitun, amalannya habit, terhapus, tidak lagi bermanfaat, tidak lagi berfaedah. Ini orang yang mencampurkan antara ibadah dengan kesyirikan. Artinya dia beribadah kepada Allah, di sisi lain dia juga menyembah beribadah kepada selain Allah. Entah itu yang bentuknya kuburan para wali, kuburan orang-orang saleh, dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, wa ammal ladzi yukhallisu amaluhu lillahi azza wa jal, fahada huwa as-sa'id. Walau kana amaluhu qalilan. Adapun orang yang dia mengikhlaskan amalannya lillah, hanya untuk Allah. Dia mengikhlaskan amalannya lillah, hanya untuk Allah. Fahadha huwa sa'id. Inilah orang yang berbahagia. Orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Yang dia mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah. Walau kana amaluhu qalilan, walaupun amalan tersebut amalan yang sedikit, tapi dia ikhlas, dia bersih dari kesyirikan, maka sekali lagi hadza huwa sa'id, inilah orang yang berbahagia. Ini orang yang berbahagia di sisi Allah, orang yang amalannya dibangun di atas keikhlasan jauh dari kesyirikan. Kemudian beliau kembali mengingatkan, faqalilun minal amali ma'al ikhlasi fihil khair wa fihin najah. Maka amalan yang sedikit tapi dibarengi dengan keikhlasan, dia jauh dari kesyirikan, maka ini mengandung kebaikan di dalamnya dan akan menyelamatkannya. Ya. Ini orang yang amalnya sedikit tapi dia ahlu tauhid. Ya. Dia enggak kuat untuk banyak beramal, tapi dia min ahli tauhid. Sekali lagi, maka inilah orang yang sa'id, orang yang berbahagia. Wa fihi najah, inilah orang yang beruntung. Wa hadithul bitaqah la yakhfa. Hadis bitaqah, kisah seorang yang tidak memiliki amalan kebaikan, yang dihadapkan di hadapan Allah, dibentangkan di depannya 99 gulungan yang di situ terdapat catatan amalan, tidaklah didapati kecuali hanya kejelekan saja, sehingga dia putus asa. Tapi dia orang yang mentauhidkan Allah, bersih dari kesyirikan, sehingga dia memiliki kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini yang akan menghapus kesalahan-kesalahan yang lainnya. Barakallahu fikum. Dikisahkan rajulun yub'atsu yaumal qiyamah tu'radu 'alaihi a'malu al-maktubah fi sijilat. Seorang yang dia dibangkitkan pada hari kiamat. Ya, kisahnya ini, seorang dibangkitkan di hari kiamat nanti. Dan ini yang harus kita imani, ahli sunnah mengimani tentang adanya al-ba'tsu. Akan dihidupkannya kembali orang-orang yang sudah meninggal dunia. Walaupun sudah ratusan tahun dikubur, akan dihidupkan kembali. Dan yang demikian, wa'alallahi yasir. Dan bagi Allah banyak, sangat-sangatlah mudah. Bahwasanya seorang dia dibangkitkan pada hari kiamat dan ditampakkan, diperlihatkan bagi orang tersebut a'malahu, amalan-amalan yang maktubatan, yang sudah tertulis di dalam sijilat, di dalam sebuah gulungan yang sangat besar. Yang satu gulungan itu panjangnya adalah maddal basar, sejauh mata memandang. Dihadapkan kepadanya, ditambahkan kepadanya amalan-amalan yang tertulis, ya, padanya amalan kejelekan. Wa kullu sijilin minha maddal basar, dan masing-masing satu gulungan di dalamnya terdapat sejauh mata memandang. Mamlu'atan bisayiat, artinya catatan amal tersebut mamlu'ah, terpenuhi dengan amalan kejelekan, as-sayiat. Tuda'u hadihi sijilat fi kifah, kemudian diletakkanlah pada kesalahan-kesalahan orang tersebut pada anak, pada timbangan tersebut. Wa tudau hadhil bitaqa alladhi fiha la ilaha illallah. Kemudian diletakkan pada timbangan yang berikutnya kalimat, anak timbangan yang berikutnya kalimat la ilaha illallah, yang dia ucapkan dari hatinya ikhlas dibarengi dengan keyakinan, ya. Maka kalahlah amalan-amalan kejelekan tersebut dengan kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah qala hadza rajulu min qalbihi, yang dia mengucapkan benar-benar dalam hatinya bi ikhlasin wa yaqinin wa iman. Dia mengucapkan la ilaha illallah dibarengi dengan apa? Ikhlasan, keyakinan, juga keimanan. Farajahat, maka lebih ringanlah hadhihi sijilah hadhihi wa rajat hadhihi kalimah bi jami'i sijilat, maka lebih ringan atau lebih berat kalimat la ilaha illallah dibandingkan gulungan yang isinya amalan kejelekan, catatan amal kejelekan, sehingga kalahlah kejelekan-kejelekan tersebut dengan kalimat tauhid. Orang yang mengucapkan dengan dasar ikhlas membela kebenaran, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, qala hadza rajulu min qalbihi bi ikhlasin. Ini yang harus kita perhatikan. Dan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah min qalbihi, benar-benar dari dalam hatinya. Kemudian setelah itu dibarengi dengan keikhlasan dan keimanan serta keyakinan. Ini yang harus kita perhatikan tatkala seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar lafzun, lafaz. Bukan itu yang diinginkan. Tapi dia harus mengucapkannya bi ikhlas, dengan keikhlasan, wa yakin dan keyakinan, wa iman dan dibarengi dengan keimanan. Inilah kalimat la ilaha illallah yang berat timbangannya di sisi Allah, bukan semata-mata diucapkan. Barakallahu fikum. Kata beliau, hadza huwal ikhlasu fa huwa ma qalaha mujaradul lafzin. Inilah keikhlasan. Maka orang yang mengucapkannya bukan semata-mata yang penting dilafadzkan, cukup, tidak. Harus dibarengi dengan keyakinan dan keimanan dalam hati. Wa huwa ma qalaha mujaradul lafzi, bukan hanya sekedar diucapkan saja. Wa inna ma qalaha, ini harus kita perhatikan. Maka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah hendaklah dia arifan bimaknaha. Dia paham terhadap maknanya. Ini yang diinginkan tatkala seorang mengucapkan la ilaha illallah. Dia paham maknanya, di dalamnya terkandung nafyun, menafikan, meninggalkan segala peribadatan selain Allah, wa isbat dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Barakallahu fikum. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan dengan maknanya, ya, tapi harus dibarengi dengan amalan-amalan anggota badan. Dia harus mengucapkan dan juga meyakini, ya, mengetahui apa yang dia ucapkan, makna yang dia ucapkan, mengetahui. Jangan sampai seorang mengucapkan tapi dia tidak paham makna dari yang dia ucapkan. Ini musibah yang seperti ini. Kata beliau, dalat alaihi lakinnahu mata qabla an yatamakana minal amal. Faqaifa billadhi indahu a'malun kathiratun salihatun khalisatun liwajhillah. Artinya di sini diingatkan. Orang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, dengan keikhlasan, maka akan mengalahkan seluruh amalan-amalan kejelekan. Tapi sekali lagi, bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisannya, tapi di sana ada surut-surut yang harus dipenuhi. Kemudian kata beliau, fa kaifa billadzi indahu a'malun katsiratun shalihatun wa khalisatun liwajhillah. Bagaimana bagi orang yang dia memiliki amalan-amalan yang sangat banyak, yang salihah, yang khalisah liwajhillah, yang dia ikhlas untuk mencari ridhanya Allah. Iya. Tentunya dia akan lebih dapat apa, lebih banyak mendapatkan pahala lagi. Maka kata beliau, di dalam pembahasan ini juga terdapat faedah. Ya, dalam hadis ini juga terdapat faedah. Apa itu? Wa fihi, di antara faedah dalam hadis ini yang tadi kita baca, dilalatu ala anal ikhlasa wa in kana qalilan faqad yunjillahu bihi sahibahu. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya keikhlasan walaupun itu sedikit, wa in kana qalilan, maka yang demikian bisa menyelamatkan, Allah bisa menyelamatkan, ya. Yunzillahu bihi sahibahu, ya, akan menyelamatkan pelakunya, ahlu tauhid. Walaupun sedikit amalannya, tapi dia apa? Ikhlas. Wa yukaffiru jami'uz dzunubi wasayiat. Bahkan Allah akan menghapus seluruh dosa-dosa dan kejelekan-kejelekan bagi siapa? Ya, bagi dia yang benar-benar di atas tauhid. Wa annahu idza faqada al-ikhlasu fala fa'idata min kasratil a'mal. Nah, sekarang lagi saya mengingatkan. Maka bahwasanya apabila ikhlas itu sudah hilang pada seorang hamba, maka tidak ada lagi faedah, ya. Tidak ada lagi faedah banyak beramal. Kalau apa? Ya. Kalau dia telah kehilangan keikhlasan, tidak ikhlas lagi, tidak menjauhi kesyirikan lagi, maka enggak ada lagi, ya, faedahnya dalam beramal, ya. Inilah prinsip yang pertama menjelaskan tentang ikhlas. Kita baca ulang. Al-aslul awalu, prinsip yang pertama, kita kembali ke matan yang ada di atas garis. Prinsip yang pertama yang harus kita imani, ikhlasu dini lillahi ta'ala wahdahu la syarika lahu. Mengikhlaskan agama hanya semata-mata untuk Allah, semata, dan menjauhi kesyirikan. Kita lihat halaman berikutnya. Wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah. Juga dijelaskan di situ tentang bayan, penjelasan tentang lawan daripada at-tauhid. Ya, bayanu didihi, itu penjelasan tentang lawan daripada tauhid. Apa itu? Alladhi huwa syirku billah. Tauhid itu adalah lawan daripada tauhid, adalah asyirku billah. Ya, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan al-isyraku billah. Karena kita sering berbicara tentang kesyirikan-kesyirikan, maka di sini harus kita benar-benar memahami arti al-isyraku billah. Kata beliau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, syirku diddu tauhid, lawan dari tauhid asyirku billah. Lawan dari tauhid adalah perbuatan menyekutukan Allah. Fatahidu, ada pun yang dimaksud dengan tauhid, huwa ifradullahi bil ibadah. Tauhid, kita nambah bayanu didihi aladhi wa syirku billah, ya. Kita lihat, yang dimaksud dengan tauhid adalah ifradullahi bil ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Nah, wasyirku. Nah, sekarang ada pun kesyirikan. Huwa syarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillah. Syarfu syai'in, memalingkan sesuatu dari bentuk-bentuk ibadah li ghairillah. Inilah yang disebut dengan kesyirikan. Sarhu syai'in, memalingkan sesuatu min anwa'il ibadah, dari bentuk-bentuk ibadah, li ghairillah, untuk selain Allah. Macam-macam ibadah sangatlah banyak. Menyembelih. Qadzabhi, contohnya menyembelih. Menyembelih adalah merupakan salah satu bentuk ibadah. Bahkan merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat agung. Adalah adzabhu. Sampai Nabi Allah menggandengkan sholat dengan penyembelihan. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka tegakkanlah ibadah sholat ikhlas untuk Rabbmu. Wanhar. Dan menyembelihlah untuk Allah semata. Sehingga tatkala seorang dia menyembelih diperuntukkan untuk jin, penunggu gunung, sedekah laut, penunggu tempat angker. Sehingga harus setiap pekannya dikasih sesaji yang bentuknya sembelihan. Berarti dia telah berbuat syirik. Wan nadri, di antara bentuk ibadah adalah wan nadri, bernazar. Wad doa, di antara bentuk ibadah adalah addu'a, doa. Wal istighatsah, bentuk ibadah adalah istighatsah. Istighatsah itu berdoa fi halati syiddah. Berdoa dalam kondisi sangat-sangat genting. Itu namanya istighatsah. Sama-sama berdoa, tapi lain kondisi. Kalau dalam kondisi biasa-biasa saja, itu namanya doa. Kalau kondisinya genting, gawat, itu namanya istighatsah. Istighatsah merupakan salah satu bentuk ibadah. Sehingga tidak boleh diberikan untuk selain Allah. Meminta atau memanggil orang-orang yang telah mati, minta keselamatan tatkala kondisi darurat. Ini termasuk perbuatan menyekutukan Allah. Ila akhiri anwa'il ibadat, sampai yang lainnya pada bentuk-bentuk ibadah. Hadza huwa syirku. Inilah yang dimaksud dengan kesyirikan. Memalingkan salah satu bentuk ibadah untuk selain Allah. Wasyirkul maksuduhuna, adapun kesyirikan yang dimaukan di sini, huwa asyirku fil uluhiyah. Adapun kesyirikan yang dimaukan di sini adalah kesyirikan dari sisi al-uluhiyah, dari sisi peribadatan. Amma syirku fi rububiyah, adapun kesyirikan dari sisi rububiyah, fahadha ghairu mawjudin fil ghalib, sering itu tidak didapatin. Yang sering terjadi adalah kesyirikan dari sisi ibadah. Yang seharusnya ibadah itu dimurnikan hanya untuk Allah, dia selewengkan untuk selain Allah, atau dia bagi untuk Allah dan selain Allah. Inilah yang disebut asyirku billah. Ya, adapun kesyirikan dari tauhid ar-rububiyah, meyakini Allah satu-satunya sang pencipta pengatur alam semesta, ini secara ghalib seringnya ghairu mawjud. Fal umamu, maka umat-umat kulluhu atau kulluha muqirratun bitauhidir rububiyyati ittiraran. Maka para umat-umat yang ada, manusia secara menyeluruh, pada mayoritasnya mereka meyakini tauhid rububiyah dengan sendirinya. Meyakini Allah satu-satunya al-khaliq, satu-satunya sang pencipta, dengan sendirinya mengetahuinya. Lam yajhaduhu, tidak ada yang mengingkari, menentang tauhid ar-rububiyah. Illa man tadhahara bil inkar, kecuali orang-orang yang pura-pura mengingkarinya padahal hatinya itu mengakui. Ma'anahu ya'tarifu bihi fil batin, bersamaan dia mengakui dari sisi batinnya. Barakallahu fikum. Li'anal iqrara fihi daruriyun, dikarenakan mengakui tauhid ar-rububiyah itu perkara yang daruri, yang pasti ya, diakui oleh manusia. Fal jami'u ya'rifu, dan semua manusia itu mengetahui anna hadzal khalqa wa hadzal qaun wa hadzal qaunu la budda lahu min khaliq. Seluruh manusia itu sudah mengakui bahwasanya adanya makhluk ini, adanya alam semesta ini, pasti di sana ada al-khaliq, sang pencipta, yaitu Allah. Wa hadzal khalqu alladhi yusiru la budda lahu min mudabbir. Maka ya, makhluk yang disebutkan ini dia harus minal mudabbir, yang mengatur segala urusan hambanya. Laisa mawjudan bimujaradis sadfah au mawjudan min nafsihi. Ini yang harus kita ketahui. Tidak mungkin adanya makhluk-makhluk yang banyak ini, yang besar ini, muncul secara sadfatan, tiba-tiba ya, tanpa ada yang mencipta. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat At-Tur ayat yang ke-35 sampai 36. Allah menyatakan, am khuliku min ghairi syai'in am humul khalikun. Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Fa am khalaqus samawati wal ardo. Apakah mereka telah menciptakan langit-langit dan bumi? Bala yukinun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak meyakininya. Sehingga sekali lagi kata Syekh, fal iqraru bitauhidi rububiyah daruriyun wa fitriyun. Pengakuan terhadap tauhid rububiyah perkara yang daruri, ya, yang pasti ada. Dan merupakan fitrah manusia mengakui adanya tauhid ar-rububiyah. Lakinahu la yakfi, akan tetapi tidaklah cukup hanya sekedar pengakuan ya, hanya sekedar mengakui ya, saya yakin yang menciptakan memberi rezeki itu Allah. Tok, hanya seperti itu. Keyakinan seperti itu sekali lagi tidak cukup. Harus dibarengi tauhid al-uluhiyah, memberikan atau memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Syekh, layam la yakfil musyrikina iqraruhum bihi kama fil Quran. Sehingga tidak cukup pengakuan orang-orang musyrikin terhadap tauhid ar-rububiyah. Orang-orang musyrikin mereka mengakui tauhid ar-rububiyah, tapi pengakuan yang mereka lakukan la yakfi, tidak cukup. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Al-Quran sarih, Al-Quran itu sarih, kami bilang menjelaskan hal demikian. Sebagaimana tatkala orang-orang musyrikin ditanya, wala in sa'altahum man khalaqahum, apabila kalian tanya mereka ya, wala in sa'altahum, apabila engkau tanya mereka, man khalaqahum, siapakah yang telah menciptakan mereka? Yujibuna, madza yujibun? Yujibunallah. Apa yang akan mereka jawab? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Ai Allahu huwallazi khalaqana. Dialah Allah yang telah menciptakan kami. Hadza tauhid ar-rububiyah. Dan sekali lagi yang dimaukan di sini adalah tauhid al-uluhiyah, pemurnian ibadah hanya untuk Allah. Fal matlubu huwa tauhidul uluhiyah, dan yang diinginkan oleh Allah adalah tauhid al uluhiyah, pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Hadza alladhi hasala fihi an-niza'u wal khilafu wal khisamu bainar rusuli wal umami. Inilah yang munculnya perselisihan, permusuhan antara para rasul dan kaumnya. Wa baina du'ati ila Allah wa baina nas, antara dai yang mengajak kepada jalan Allah dan di antara manusia. Mereka terjadi perselisihan, sebabnya apa? Sebabnya adalah at-tauhid al-uluhiyah. Bahkan sampai terjadi peperangan, hadza huwa alladhi fihi al-khusumah. fihi al-qital wa fihi ma yata'allaqu bidzalika minal wala'i wal bara'i wa ghairi dzalik. Ya. Dengan tauhid al-uluhiyah inilah terjadi permusuhan antara para rasul dan kaumnya. Bahkan terjadi al-qital, peperangan dengan sebab tauhid ini. Dan juga dengan tauhid inilah muncul yang namanya al-wala, memiliki sifat loyalitas, wal-bara, dan berlepas diri. Kita memiliki sifat cinta mencintai kepada ahlu tauhid dan bara, berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita kembali kepada penjelasan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kata beliau, wa qawnu aktsaril Qur'ani fi bayani hadzal asli min wujuhin syitta bi kalamin yafhamuhu abladul 'amah. Yang mana qawnu aktsaril Qur'an, kebanyakan isi Al-Qur'an, menjelaskan prinsip ini, prinsip ikhlas dan menjauhi kesyirikan, min wujuhin, dari berbagai macam sisinya, bikalami, dengan suatu ucapan yang bisa difahami seorang awam, abladul amah, orang awam yang sangat bodoh bisa memahami tentang tauhid. Perhatikan kenapa Syekh membawakan kalimat ini, menyebutkan bahwasanya kebanyakan Al-Quran menjelaskan tentang tauhid. Ini untuk membantah orang yang banyak membaca Al-Quran tapi mereka tidak mengamalkannya, bahkan mereka menjadi ahlu syirki, orang yang menyekutukan Allah, padahal mereka sudah banyak membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh Shalih Fawzan menyebutkan beberapa contoh ayat-ayat yang memerintahkan kepada tauhid. Di antaranya di dalam surat An-Nisa 36, Allah menyatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan ibadailah oleh kalian Allah semata dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, ini perintah dari dalam Al-Qur'an dengan kalimat yang sangat mudah dan gampang. Ya. Perintah untuk beribadah kepada Allah, perkara yang paham, bisa difahami, dan larangan untuk berbuat syirik. Hal hadza qalamun ghamid, apakah ucapan seperti ucapan yang sulit? Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Al-awamu yafhamuna. Sampai orang awam pun paham perintah tersebut. Ya. وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا يَفْهَمُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَمْرِ بِالْعِبَادَةِ. Ya. Mereka memahami bahwasanya ini perintah untuk beribadah kepada Allah, وَالنَّهْيِ عَنِ الشِّرْكِ, dan melarang dari perbuatan kesyirikan. وَلَوْ أَنَّهُمْ لَمْ يَتَعَلَّمُوا, sehingga kalau seandainya mereka tidak mempelajari tentang apa itu kesyirikan, apa itu perintah untuk ibadah, ya'rifuna hadza min lughatihim, niscaya mereka akan paham dari bahasa mereka itu sendiri. Ya. Hadza ayatun wahidatun, ini satu ayat yang menunjukkan perintah untuk mentauhidkan Allah. Wal Qur'anu, dan Al-Qur'an mamlu'un min hadza, min misli hadza. Dan Al-Qur'an itu mamlu'un, terpenuhi dengan perintah-perintah seperti ini. Perintah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi asyirkiyat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sebelum kita tutup pada pertemuan siang hari ini, mungkin ada beberapa tanbihat, ya, kepada tanbihat secara khusus disampaikan untuk para ummahat dan kepada ikhwan secara umum terkait tentang kegiatan dakwah kita di Masjid Agung. Ya. terkait kegiatan dakwah kita di Masjid Agung. Itu pesan dari tim keamanan, ya, tim keamanan, terkait tentang ramainya anak-anak kita tatkala taklim di Masjid Agung, terutama yang badal maghrib, ya, baik yang malam Sabtu atau malam Selasa, itu ya. Ya, maka dimohon kepada para umahat yang membawa anaknya benar-benar bisa mengondisikan anaknya, atau ikhwan yang membawa anaknya benar-benar bisa mengondisikan anaknya. Maka jangan sampai anak yang kita bawa itu mengganggu jamaah lain di dalam menjalankan ibadah, atau mengganggu ketenangan ikhwan-ikhwan kita yang lagi fokus taklim. Ini zalim, ya. Ini harus benar-benar diperhatikan tatkala menghadiri taklim di Masjid Agung. Barakallahu fikum. Tatkala harus membawa anak, maka diusahakan anak itu benar-benar dikondisikan. Yang kedua, apalagi itu merupakan masjid umum, ya, jangan sampai apa yang kita lakukan itu justru berdampak kurang baik bagi dakwah kita, ya, berdampak kurang baik bagi dakwah kita. Sehingga saya mohon kepada para ikhwan, para ummahat yang membawa anaknya tatkala taklim di Masjid Agung untuk benar-benar dikondisikan sehingga tidak membuat ramai, membuat ribut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.